تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Itu kata istihbab, dalam mengartikannya itu kadang bagus, bisa diartikan disunnahkan, bisa diartikan dianjurkan. Sebab sunnah itu ada tingkat-tingkat kekuatannya. Iya, ada tingkat kekuatannya. Apa yang disebut sunnah benar sunnah, apa yang disebut dikatakan dianjurkan. Sebab ada yang berasal dari nas sharih tegas tentang sunnahnya, dan ada yang diambil dari istimbat. Apa yang diambil dari istimbat penyebutan sunnah, maka itu kekuatannya di bawah yang pertama. Iya. Ya, antum lihat ya, di dalam pendalilan saya yang namanya sunnah dianjurkan, ya, sangat dimotivasi untuk melakukannya, itu berbeda makna-maknanya di kalangan para ulama. Itu menunjukkan fikih ya di dalam memahami. Fikih di dalam memahami.